Oh, warahmatullahi wabarakatuh. Cek, oke, luwes seru, enak. Suaraku ganteng ya, kayak bapakku. Oke, maksudnya, literasi esensi, aku tak takon disini, maksudnya, aku soalnya gak gitu paham ya, aku wong fisika, raono, rumus literasi, raono. Jadi literasi itu yang dimaksud, media semua yang tertulis gitu ya? Iya, ya. Semua informasi apapun. Informasi apapun yang tertulis? Atau piye? Tidak juga, bisa juga tidak tertulis. Bisa jadi karena, awareness? Iya. Awareness? Iya. Oke. Okay. Awareness tentang informasi. Oke. Okay. Ini mau bayanganku, karena ngobrol di jalan, semacam tekstual, kontekstual gitu lah maksudnya. Apa sing aku dapatkan. Tapi gini ya, apa namanya, misalnya gini. Kalau aku tahunya kan literatur itu produk-produk tulisan dan segala macam literasi. Jadi tak asumsikan literasi itu awareness orang tentang karya-karya yang tertulis. Aku awarenessnya gitu. Jadi kita ambil dari asumsi saya itu ya. Mbuh benar mbuh salah. Tapi kita ambil dari asumsi itu dulu. Literasi adalah informasi yang tertulis. Terus awareness tentang informasi yang tertulis. Nah, esensi itu apa yang tertulis gitu ya. Esensinya di dalamnya atau piene kuwi? Inti maknanya. Inti maknanya. Oke. Okay. Inti maknanya. Sekarang kita ngomong nganu sik wae. Menurut saya kita ngomong pemetaan dulu aja. Baji. Oke, okay, kita ngomong pemetaan dulu aja. Gini. Kita mulai dari yang paling besar yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Dia membuat kebenaran, membuat informasi semuanya dengan perumpamaan yang disebut jagat raya. Benar enggak Pak Yai? Jagat raya, alam adalah perumpamaan. Dia adalah perumpamaan terhadap esensi kebenaran Tuhan. Esensi ketuhanan itu sendiri ada contohnya, ada apa namanya? Perumpamaannya di alam semesta dengan apa, dengan hukum-hukumnya, dengan benda yang dibuatnya dan segala macam. Oke. Okay. Kalau manusia dengan kata-kata, ini belum tulisan, dengan kata-kata, bahasa itu adalah, nanti kalau Tuhan amsalnya namanya jagat raya, benar tuh Pak? Ya, ya. Tuhan amsalnya jagat raya, manusia untuk menyampaikan esensi yang dia pahami, pakai bahasa, pakai kata-kata, paham ya? Jadi Gusti Allah untuk menyampaikan kebenarannya lewat perumpamaan yang namanya jagat raya. Manusia untuk menyampaikan kebenaran dirinya, menyampaikan ke orang lain dengan media yang namanya kata-kata, dengan media yang namanya bahasa. Jadi bahasa adalah amsal, adalah perumpamaan dari pemahaman manusia. Misalnya aku ngomong rokok, ini kan meng suarane rokok. Tapi kita tahu itu adalah perumpamaan dengan gelombang suara, itu perumpamaan sebuah esensi yang namanya rokok, ono bungkusnya, ono gambar wong loro arep mati kayak. Ya, jadi esensinya adalah rokok. Kita harus paham, pertama paham bahwa kata-kata, kalimat yang dikeluarkan oleh suara itu adalah amsal. Jadi pasti karena kita sendiri bagian dari alam semesta, kita pasti adalah refleksi dari amsal kebenaran yang sangat benar. Kita fahami mengalami degradasi dengan bahasa. Jadi esensi dalam bahasa itu pasti mengalami degradasi. Tapi masih lumayan dengan bahasa kita mendengarkan dan melihat mimik, apa namanya, mimik susu, mimik muka, ekspresi dan segala macam, kita jadi mendapat informasi lebih, tidak hanya dari kata-katanya, tidak hanya dari bahasanya, tapi dari ekspresinya, cara berbicaranya, intonasinya dan segala macam. Jadi ada degradasi sedikit tapi tidak terlalu banyak. Turun lagi degradasi menjadi media tulisan, itu informasi yang degradasi lagi menjadi informasi tulisan. Jadi tulisan kita hanya bisa, nggak bisa membayangkan orang nulisnya sambil ketawa apa sambil nesu apa sambil gimana. Jadi itu informasi yang sangat-sangat terdegradasi dari manusia, bukan dari alam loh. Apa yang ingin disampaikan manusia ditulis lewat tulisan yang kemudian kita baca. Nah, petanya gitu dulu. Ada kebenaran yang kita cari bersama namanya kebenaran Tuhan. Amsalnya ada yang namanya jagat raya yang kita pelajari. Kita mempelajari sedikit demi sedikit, kita sharing dengan orang lain dengan bahasa, dengan kata-kata, sudah mengalami degradasi. Karena kita tidak bisa persis ngomong ke pemahaman kita toh. Wong saya memahamkan Anda rasa manis ora iso. Legi. Sing ngono kae lho, sing merah diabetes atau sing merah aja saya tidak bisa menjelaskan. Biasanya dengan contoh, merah itu seperti pantat babon misalnya. warnanya kan merah babun. Tidak, ada limitasi menyampaikan. Ketika medianya turun, limitasi informasinya juga pasti ada. Anda pasti ingat ketika Anda mendapatkan inspirasi atau mimpi, inspirasi idenya apik, apik banget iki, apik banget iki. Ketika dibuat, dia degradasi. Kok rasa apik sih tak bayangke ya? Ketika sudah jadi ada degradasi lagi. Karena memang ada degradasi informasi dengan media yang semakin turun. Nah ini di sini kita harus tahu letak literasi adalah informasi yang degradasinya sudah sangat jauh. Enggak kalimat, tapi tulisan. Kita hanya bisa membaca, mengambil informasinya dari mata, trok, satu inderanya. Paham gak? Kalau kita memahami apa kebenaran Tuhan, kita dengan pengalaman, maka dikatakan pengalaman adalah guru paling baik, walaupun paling kejem. Karena dia selalu memberi selalu memberi ujian dulu, baru pelajarannya belakangan. Orang ono kuwi sekolahan mesti pelajaran lagi ujian. Nek pengalaman ujian dhisik lagi cari hikmahnya, kan ta? Kebalik. Tapi itu apa cara kerja yang diset sama Tuhan seperti itu. Kita mengalami dengan seluruh tubuh kita, dengan rasa kita, dengan sakitnya kita, dengan gatelnya kita, semua tubuh kita merasakan pengalaman sehingga informasinya paling lengkap. Terus ketika kita menyampaikan pengalaman mengalami degradasi, cerita iso ngeceriwis. Ngene lho ngene. Wah. Wis mak rasane yo. Pas aku nembak kae raine iki nyes. Wah. Kuwi nang tulisan kalau dijadikan tulisan wis ana rasane. Kemudian mukanya berubah nyes. Ngopo iki nyes maksudnya iki? Nyes ki piye? Enggak ada ekspresinya, enggak ada. Nah, Anda paham maksud saya degradasi informasi itu tadi ya? Karena ada degradasi informasi, saya mengambil asumsi begini, bahwa kita ingin mencari kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran setiap manusia adalah kebenaran versi dari dirinya sendiri. Kita di dunia adalah berwudu, ingin menghadap ke Tuhan. Berwudu, bersuci menghadap ke Tuhan. Makanya ketika kita membaca literasi, kita harus tahu letaknya dia sebagai degradasi informasinya seberapa. Letak keakuratannya seberapa. Bukan orangnya loh, medianya juga secara natural membuat degradasi perlintasan informasi tersebut. Oke, kita ingin mencari Tuhan. Kalau apa kita ingin mencari Tuhan harus bersuci. Kalau di Quran, ini rada absurd di Quran. Kita selalu mendengungkan bahwa sholat itu penting banget, wudhunya rata dibahas. Tapi di Quran detailnya sholat nggak dibahas, malah detail wudhunya yang dibahas. Saya merasa ada sesuatu yang lebih penting di situ. Kalau kita mau bersuci, menurut Quran kita harus berwudhu. Ini tak kasih itu dulu, kita kasih lambaran dulu. Wudhu itu ada syaratnya dengan air. Air itu dibagi berapa? 4 ya. Air mutlak, mustamas, mustakmal, mutanajis. Air mutanajis. Mutanajis bisa dibuat wudhu enggak? Kecuali dibersihkan. Kecuali jumlahnya wakeh dikelompoki perang kolah. Kemudian bisa di, gitu ya, ada syarat sebelum langsung bisa digunakan. Oke, untuk membersihkan diri, untuk membersihkan pikiran, untuk menggapai ilmu, kita juga harus tahu pemilihan dari 4 tersebut. Nomor 1, yaitu yang mutlak. Mutlak adalah informasi yang, langsung kita alami. Langsung kita tidak punya andil dalam informasi tersebut. Maksudnya gini, Anda tahu jumlah, kelapa ada 4, terus dibeli orang 2. Anda tinggal sisa punya berapa? 2 ya. Karena sudah dibeli 2, sisanya 2. Itu informasi mekanisme itu, jangan dianggap itu enggak ada ilmunya sesederhana itu. Itu mekanisme punya 4 dibeli 2, itu adalah jenis informasi mustakmal. Jenis informasi mutlak. Karena Anda, pendapat Anda, pengetahuan Anda di belakang dan seterusnya tidak berpengaruh pada informasi tersebut. Kue arep lagi loro ati, kue arep lagi mangkel sing dodol, lagi bar diputus, utang ira kebayar, 4 kurang 2 tetap 2, tidak berubah. Itu informasi mutlak. Tuhannya gak kasihan sama kita ini. Makanya informasi ayat alam semesta ini yang susah difahami, kemudian diturunkan, dalam tanda petik diturunkan, dalam bentuk Quran nih. Dalam bentuk Quran, Quran kan bahasa yang didegradasi itu tadi, yang sudah degradasi secara informasi, kalau kita ciptakan sendiri. Makanya Tuhan mau turun tangan gawe ke Quran. Ini kita bisa memandang kebenaran alam semesta sebanding dengan kebenaran Quran, walaupun bentuknya literasi. Itu mutlak dalam Quran itu. Ini mutlak kebenarannya gimana, cuman bisa iman ini yang bisa membenarkan. Nek Al-Quran itu tidak rano salah, itu memang iman gue. Karena kamu akan sampai membuktikan kebenarannya ketika kamu memang sampai memahami benar-benar. Kalau sekarang belum memahami benar-benar, ya iman. Wes percaya. Quran itu satu-satunya yang mutlak. Nah, kalau Quran mutlak, berarti tafsir, terjemahan, dan segala macam, itu kan sudah bersentuhan dengan manusia. Dia sudah tidak mutlak lagi. Dia sudah turun derajatnya, airnya dalam tanda petik. Oke, air pertama tadi mutlak ya. Mutlak, informasi yang kita tidak punya andil di dalamnya. Informasi Quran dan informasi alam semesta. Yang kedua, musamas. Musamas, definisinya gimana Pak Yai? Suci tapi makruh. Oke, musamas menurut saya dalam pemahaman informasi adalah bagaimana kita mengkontekstual perjalanan laku kita dengan pemahaman yang kita miliki. Pemahaman kita berubah terus sesuai dengan laku yang kita pahami. Teori kita tiap hari berubah toh, karena kita pemahaman baru teorinya berubah, pemahaman baru teorinya berubah. Nah, informasi-informasi yang datang dari dialektika antara pengalaman kontekstual dan tekstual Quran itulah yang disebut musamas. Terus turun lagi, musta'mal. Musta'mal itu adalah air yang tidak bisa digunakan untuk berwudu. Tidak bisa digunakan untuk bersuci di depan Tuhan. Bagaimana air musta'mal itu? Adalah air yang sudah dipakai wudu oleh orang lain. Apa itu air yang sudah dipakai wudu orang lain? Ketika orang berwudu, dia bersih di depan Tuhan, dia mendapatkan ilmu dan kemudian dia menuliskan ilmunya dalam tulisan. Agar bisa dipelajari orang lain. Nah makanya tafsir, kitab kuning, apa sebenarnya terjemahan, itu adalah air-air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci kepada Tuhan. Itu tidak mutlak itu air musta'mal. Jadi pandangan kita harus jelas terhadap literasi ini. Tapi bisa dipakai untuk apa namanya berwudu kalau kita referensinya banyak. Seperti kalau airnya banyak, itu jadi bisa dipakai wudu. Jadi kalau kita mau baca tafsir, kalau kita mau baca apa namanya terjemahan Quran atau dan yang output dari manusianya ada kelewatan manusia dulu informasinya, kita harus mengumpulkan sebanyak mungkin agar kita tahu trennya, agar kita tahu informasi esensinya dari setiap orang pasti punya angle sendiri-sendiri, seperti yang pernah kita bicarakan kemarin tentang gambar gajah itu loh, bahwa kebenaran bisa dari banyak arah. Nah itu pasti dia yang dituliskan oleh dia adalah dari sudut pandang dia. Kalau kita memakai itu untuk menghadap Tuhan tidak akan diterima karena itu air musta'mal. Itu sudah dipakai wudu oleh penulisnya. Kita mempelajari dari apa yang sudah dialami dan kita menggunakan airnya dari banyak yang kita kumpulkan untuk berwudu sendiri. Yang keempat yang terakhir adalah air mutanajis. Air mutanajis adalah ini tadi trennya gini yang dari pertama, yang tidak manusia tidak bersentuhan sama sekali. Yang kedua adalah yang manusia pengalaman dengan dirinya sendiri dan menyimpulkan sendiri. Yang ketiga musta'mal adalah pengalaman orang lain tapi banyak. Yang keempat adalah orang output informasi, mutanajis itu output informasi dari orang yang sudah punya kepentingan. Jadi bukan punya, enggak ilmunya sendiri, dia sudah punya kepentingan, dia sudah punya tujuan, dia sudah tidak murni dalam pencarian ilmunya. Contohnya paling cetoh ya, media massa, buku-buku apa namanya ilmu sosial, buku, bahkan ilmu sains juga kadang-kadang ada sudut pandang itunya untuk menguatkan salah satu pandang. Nah, ketika ilmu-ilmu literasi dalam buku pelajaran sudah mengandung motif dari penulisnya, dia adalah air mutanajis. Kita harus tahu levelnya di situ. Esensinya dia harus dibersihkan untuk bisa mengambil esensinya. Bagaimana membersihkan? Seperti pelajaran dengan air. Kita kumpulkan literasi sebanyak-banyaknya. Kita kumpulkan. Kalau kita baca mutanajis tok, ning bacanane sewu, kita akan bisa tahu benang merahnya. Kita akan bisa merasakan benar-benar sebenarnya yang mana nih yang benar. Karena itu yang diajarkan oleh Quran untuk apa namanya? Mensucikan apa di hadapan Tuhan. Nah, literasi dan esensi. Literasi sangat penting, karena itu bagaimana kita mengumpulkan air. Bagaimana kita mengumpulkan sebanyak-banyak airnya. Esensinya, esensi dari setiap tetes air yang kita kumpulkan pasti akan berbeda-beda. Tapi dari perbedaan itu akan terlihat konsistensi dan esensi sebenarnya yang Tuhan maksudkan seperti apa. Ngoten matur nuwun.